pada hari Sabtu yang lalu, kita telah membaca ayat yang ke-109. Yaitu ketika Allah nanti mengumpulkan para rasul, semua rasul dimintai pertanggungan jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas perintah dakwah yang dipikulkan kepada mereka. Setiap rasul ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana ketika engkau berdakwah sesuai dengan apa yang aku perintahkan? Apakah kaummu menerima dakwahmu atau sebaliknya? Dan Allah maha mengetahui. Tetapi pertanyaan-pertanyaan Allah ini ditujukan sebagai satu bukti di kalangan manusia pada saat itu, bahwasanya rasul yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala itu berjalan dengan lancar ketika berdakwah atau ada gangguan. Tujuannya sebagai bukti jawaban nanti. Ya. Ketika itu para rasul tidak berani menjawab walaupun mereka mengetahui, karena kemuliaan, keagungan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka mengatakan, la ilma lana, kami tidak tahu ya Allah. Kami tidak mengetahui. Tujuannya apa? Tujuannya jawaban itu menunjukkan bagaimana mereka tidak berani mengomentari atau menerangkan sesuatu di hadapan yang maha mengetahui. Sehingga mereka mengembalikan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Apapun di bumi ini, gerak apapun bumi dan langit ini, Allah maha mengetahui. Dimanapun makhluknya, dalam bentuk apapun, dan bagaimanapun diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, mereka mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan, mereka mengatakan, innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui ghaib, hal-hal yang belum terjadi. Hal-hal yang sudah terjadi, hal-hal yang belum terjadi, Allah yang maha mengetahui. Innaka anta allamul ghuyub. Mereka mengatakan demikian. Tujuannya di sini dikatakan, ai malladzi ajabatkum bihi umamukum wa malladzi radda alaikum qaumukum hina da'awtumuhum ila al-imani wat tauhid qalu la ilma lana ay la ilma lana ila jambi ilmik. Artinya kami, ilmu kami, pengetahuan kami, kemampuan kami dibandingkan kemampuanmu tidak ada apa-apa, kata para rasul. Ya, aila ilma lana illa ilmun anta a'lamu bihi minna innaka anta allamul ghuyub ai ta'lam ma la na'lam mimma dhahara wa batan. Engkau maha mengetahui sesuatu lebih dari kami yang wujud lahiriah atau secara batiniah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala secara sempurna, ya. Wa fihi izharun lisyakwa wa raddun lil amr ila ilmi ta'ala bima laqu min gaumihim min al khutub wa kabadu min al kurub wa iltija ila rabbihim fil intiqam minhum. Kemudian ini semua menunjukkan bahwa para rasul pada saat itu tahu, pada saat itu mereka ditekan, mereka menghadapi problem-problem besar menghadapi umat pada saat itu. Sejak Nabi Nuh sudah menghadapi umat yang begitu berat, 950 tahun Nabi Nuh itu dakwah. Sejak umur 50 tahun sampai umur 1000 tahun. tidak ada yang mendengar dakwahnya Nabi Nuh, tidak didengar sama sekali. Kalau Nabi Nuh berbicara, tangannya masuk telinga sini, tidak usah kau bicara. Kita tidak paham apa yang kau bicarakan. Tidak mudeng katanya. Sudah tidak usah kamu bicara. Ya. Akhirnya sampai Allah memerintahkan Nabi Nuh membuat kapal. Ya. Ketika Nabi Nuh membuat kapal, ditertawakan oleh mereka. Tidak ada laut, kau buat kapal di sini. Nah, mereka tidak tahu apa tujuan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian terjadi banjir besar. Banjir yang menenggelamkan seluruh manusia pada saat itu. Habis, kecuali beberapa pasang. Binatang beberapa pasang. Ya. Ini menunjukkan kekuatan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana para rasul berat menghadapi dakwah yang begitu besar. Ya. Kemudian diantaranya juga istrinya Nabi Nuh itu di dalam Al-Quran diterangkan termasuk penghuni api neraka. Ya, penghuni api neraka, istrinya Nabi Nuh. Begitu juga istrinya siapa? Nabi Lut. Nabi Lut demikian pula. Ya, padahal itu istrinya para anbiya. Ya. Kemudian anak dari Nabi Nuh juga ketika Nabi Nuh mengatakan, sini kamu, supaya kamu ikut aku, ikut diselamatkan oleh Allah SWT, dia mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', saya mau naik gunung, nanti kan selamat saya dari air. Ya. Nabi Nuh mengatakan, la asimal yawma min amrillah, tidak ada yang selamat dari ketetapan Allah SWT, ikut aku. Tidak mau dia. Akhirnya tenggelam. Masuk bersama orang-orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Nah. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, ya Allah itu anakku. Anakku, selamatkan dia. Innahu laisa min ahlik. Itu bukan keluargamu. Itu bukan anggota keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Itu adalah perbuatan anak yang tidak soleh. Ya, ada yang mengatakan bahwa perbuatan anak itu perbuatan tidak soleh. Ada yang mengatakan bahwa, tapi ini juga pendapat, saya kira kok saya tidak condong ke situ, bahwa lebih baik kita mengatakan bahwa anak ini adalah anak yang tidak soleh. Begitu saja. Ya. Nah, ini punya hubungan. Ya. Anak yang tidak soleh, maka tali rantainya dengan orang tuanya yang beriman itu putus. Putus. Ya. Karena itu kita berkewajiban mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Ketika anak kita menjadi anak yang soleh, hubungan itu bukan sekedar manfaatnya di dunia. Setelah orang tuanya kembali ke akhirat, anak yang soleh ini tetap mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian nanti, ketika hisab, selesai hisab, semua sudah mendapat keputusan, orang-orang tua tadi masuk ke dalam surga, letak anaknya di bawah misalnya, kalau dia soleh, terangkat. Terangkat dengan kedudukannya orang tua. Sebaliknya, kalau anaknya yang soleh, orang tuanya amalnya kurang, sama-sama soleh, tapi amal yang kurang, terangkat dengan kebaikan anak tadi. Ini bukan di dunia saja, hubungan anak soleh dengan orang tua yang ada hubungannya terus. Tidak, sampai di akhirat. Nah, kemudian nanti dikembalikan dan dikumpulkan oleh Allah SWT, yaitu orang-orang yang beriman dan anaknya juga beriman, anaknya juga soleh, kumpul bersama orang-orang tuanya. Dan insya Allah perkumpulan semacam ini akan dihadapi orang-orang yang soleh, bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ini bagaimana caranya? Tanamkan sejak sekarang pendidikan terhadap anak-anak supaya mereka menjadi anak yang soleh. Supaya mereka menjadi anak yang baik. Sehingga di dalam sebuah hadis, tiga bagian tadi itu salah satu di antaranya, wa waladin salihin yad'ulah. Artinya doa anak yang soleh kepada orang tuanya nyambung terus. Orang tuanya di dalam alam barzakh, di dalam alam kubur, di dalam alam akhirat, tidak bisa lagi menambah amal, baik itu amal yang baik maupun amal yang tidak baik, tetapi berkat anak yang soleh, dapat terus. Terus dapat. Minimal, Rabbana amin, apa, Allah Rabbana qfir lana wa liwalidina ya, itu ya. Doa untuk kedua orang tua ya. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dapat terus itu, dapat terus. Itu dapat terus. Siapa itu? Doanya anak yang soleh. Nah ini, jadi terapkan ini semua. Terapkan ini semua supaya ada kesinambungan kita dengan anak-anak kita. Jangan putus. Begitu orang tua meninggal, putus. Putus anak, mendoakan tidak pernah. Mengingat jasa baik kedua orang tua juga tidak pernah, ya. Padahal ketika hidup orang tua berjuang mati-matian untuk kepentingan anak, tetapi karena tidak dididik menghormati orang tua, tidak dididik taat kepada Allah, tidak dididik taat kepada kedua orang tua, maka akibatnya yang menerima ini semua kerugian dan korban ini siapa? Orang tua itu sendiri. Ya, ada kalanya kita menunjukkan rasa cinta kita kepada anak berlebihan. Kita menganggap bahwa memberikan sesuatu berlebihan kepada anak itu lambangnya cinta seseorang kepada anak. Ya, itu keliru besar. Ya, jadi anak harus merasakan pada satu saat dia menerima, pada satu saat dia pernah tidak menerima, walaupun orang tuanya mampu, ya. Orang tuanya mampu memberikan segala sesuatu, tapi tidak setiap anak meminta langsung diberi. Tidak boleh itu. Ini pendidikan yang tidak baik, ya. Misalnya anak minta sesuatu diberi, pada satu saat minta lagi, jangan diberi. Minta lagi, jangan diberi. Walaupun nanti kita menghadapi anak itu nangis. Misalnya anak itu membangkang, anak itu biar. Ini semua pendidikan, supaya mereka tahu bahwa tidak mudah segala sesuatu itu didapat. Memerlukan perjuangan, memerlukan pengorbanan. Ya. Jadi jangan kita biasakan. Kalau anak terbiasa hidup bermewah-mewah, pada saat nanti dia tidak lagi memiliki kedua orang tuanya, dia menghadapi kehidupan yang sulit, itu nanti berbahaya sekali. Berbahaya sekali yang demikian. Akhirnya dia bukan tetap berjalan di jalan yang baik, justru mencari jalan pintas, mencari jalan yang tidak dibenarkan oleh agama. Nah ini supaya kita memberikan pendidikan anak-anak kita semacam itu, ya. Pada satu saat disayang, kalau anak itu salah diperingatkan, kalau perlu dipukul di tempat yang tidak berbahaya, ya. Jadi bukan nanti memukul anak di tempat-tempat yang berbahaya. Korbannya siapa? Yang korban anak, kemudian siapa? Orang tua korban juga. Ya. Jadi ada tempat-tempat sebagai peringatan. Ya, kadang-kadang kita itu mempunyai anak banyak misalnya. Watak dari anak-anak itu berbeda. Berbeda. Ya. Ada yang kalau orang tuanya marah, takut, nangis. Ya. Ada yang perlu di dengan ucapan. Ada yang tidak bisa apa yang kita atasi kecuali dengan apa? Jadi watak anak berbeda-beda. Ya karena itu yang tahu watak anaknya si A, si B, si C, si D itu adalah orang tuanya sendiri. Ya, jadi kembali kepada kita. Nah, kemudian juga di dalam kehidupan rumah tangga itu tidak bisa satu orang tua berperan sendiri, tidak bisa. Peranan harus suami istri. Suami tidak bisa mengatakan, kau tugasmu di rumah mendidik anak, tugasku mencari nafkah. Misalnya begitu, tidak bisa. Tugas itu dua-dua sama tugasnya di dalam mendidik anak. Tidak bisa diserahkan satu. Ya, kamu wahai istriku, tugasmu mendidik anak, saya mencari nafkah. Tidak. Orang tua juga harus mendidik anak. Sebaliknya mungkin yang kerja ibunya. Ya, ini terbalik. Yang kerja ibunya mencari nafkah, ibunya. Nanti bapaknya suruh di rumah suruh ngurusi anak misalnya. Ini juga tidak tepat, ya. Ini juga tidak tepat, ya. Sebab masalah nafkah itu yang wajib mencari adalah laki-laki. Kalau perempuan boleh tidak cari nafkah? Boleh saja, tidak ada masalah. Tetapi selama dia bisa menjaga dirinya sebagai ibu yang melayani anak, juga melayani suami, ya. Boleh saja, Islam tidak ada larangan. Ada batas-batasnya. Perempuan mencari nafkah boleh, boleh. Tetapi tidak boleh bebas menemui laki-laki seenaknya. Ya, boleh saja, bicara boleh sepantasnya. Boleh seperlunya. Tetapi dengan senyum, dengan rayuan, dengan ini, nah ini sudah keluar dari aturan ini. Ini sudah keluar dari aturan agama ini yang tidak boleh. Ya. Kemudian di dalam masa seperti sekarang ini, tuntutan-tuntutan zaman ini luar biasa. Ya. Sekarang dengan adanya alat-alat yang membawa kemajuan, memudahkan komunikasi antar sesama, ini juga bisa dimanfaatkan kepada jalan yang tidak baik. Seperti handphone misalnya, ya. Handphone ini harus hati-hati, ya. Harus kita berhati-hati. Handphone itu Allah memberikan kenikmatan kepada kita, memudahkan. Di mana kita berada, kita bisa menghubungi seseorang. Tetapi bagi orang-orang yang memegang, tujuannya mengambil manfaat, dan tidak melakukan ini untuk maksiat, maka ini manfaatnya besar. Tetapi ini juga bisa dibuat maksiat, ya, hubungan antar laki-laki dengan perempuan, ya. Nanti perkenalan melalui handphone, tidak pakai dilihat lagi. Ini istrinya orang atau ini istri suaminya seseorang, ya. Karena akibat handphone bisa terjadi hubungan. Hubungan pertama bicara biasa, SMS, lain-lain, akhirnya merusak rumah tangga, ya. Ini sudah terjadi, yang demikian ini sudah terjadi, ya. Internet mestinya bisa dimanfaatkan, bisa dijauhkan juga perbuatan maksiat. Kemudian anak-anak kita yang masih muda pegang handphone, ini bahayanya besar. Bahayanya besar, terutama anak-anak putri, ya. Tuntut, menuntut, minta handphone, minta ini, minta ini, minta ini sekarang. Nah, orang tua sekarang menganggap, wah ini sudah zamannya semua pakai handphone, ya. Kalau anak saya tidak saya beri, kesian juga dia, ya. Nanti sekolahnya jauh. Nah, ini namanya kesian yang tidak di tempatnya. Kesian yang tidak di tempatnya. Biar mereka kecewa karena kita tidak memberikan HP misalnya, biar. Tapi demi keselamatan anak kita. Kalau kita berikan itu dalam usia yang masih remaja, puber, yang masih bergejolak usia semacam itu, rumah tangga saja bisa rusak kok, apalagi anak-anak. Rumah tangga bisa rusak. Istri-istri bisa rusak gara-gara HP, suami bisa rusak gara-gara HP, apalagi anak-anak. Ya, jadi saya katakan, ini Bapak Ibu sekalian, ini berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Dan sudah terjadi hal-hal semacam ini yang merusak rumah tangga seseorang. Gara-gara itu, ya, dipegang oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Demikian pula anak-anak, janji dan lain-lain, ini juga semua sangat berbahaya. Karena itu, kita berhati-hati di dalam memberikan anak-anak kita, siapa nanti yang menyesal, siapa nanti yang rugi anak kita, yang rugi diri kita, penyesalan yang paling besar siapa? Orang tua, di mana itu? Di dunia menyesal, kemudian di mana? Di akhirat penyesalan yang tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Penyesalan di akhirat adalah penyesalan yang tidak ada obatnya. Tidak bisa kita berbuat apa-apa, ya. Kemudian kita berbaring, dibaringkan di tanah, roh kita di mana letaknya, kita mendapat berita yang macam-macam mengenai keluarga kita, apa yang mau kita lakukan. Kalau kita di dunia, sama-sama di dunia, kita bisa mendatangi anak kita bisa memberikan nasihat, kita bisa macam-macam, ya. Tetapi kalau kita sudah di sana, bagaimana? Berita masuk, keluargamu begini, Allah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah SWT, ya. Kalau beritanya baik, Kalau beritanya baik, alhamdulillah, kita bersyukur. Beritanya baik, anakmu menjadi anak yang soleh. Ini doa dari anakmu, ini begini, ini begini, ini begini. Itu nikmat yang tidak ada taranya. Ya, itu nikmat yang tidak ada taranya. Tapi kalau beritanya sebaliknya, wala'iyadzubillah, maka itu hal yang sangat merugikan. Ya. Kembali kepada masalah yang tadi. Para Rasul semua mendapat gangguan. Semua, hampir semua mendapat gangguan. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sampai dimasukkan ke dalam tempat yang panas, bejana yang panas. Ya. Kemudian Nabi Musa demikian pula. Ya. Kemudian Nabi Daud begitu juga pula. Kemudian Nabi Isa begitu pula juga mendapat itu. Nabi Yunus sampai lari masuk ke perut ikan. Ya. Ini semua gangguan-gangguan yang luar biasa. Ya. Allah mengatakan, dikatakan Rasulullah mengatakan lima Rasul. Ulil azm yang teguh, tangguh ada lima rasul, ya, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini termasuk ulil azm, petangguh di dalam berjuang dan memperjuangkan dakwah dan risalah yang dibawa dan dipikulnya. Ya. Kemudian selalu Allah Subhanahu wa taala kalau memberitakan sesuatu supaya manusia itu kembali mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau seseorang mengenal Allah, benar-benar mengenal Allah, maka dia akan menghargai Allah dan akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah selalu mengingatkan, ingat kamu ketika aku berikan sesuatu, ingat kamu, ingat ini, ingat ini, ingat ini. Nah, kelanjutan ayat ini Allah mengingatkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam adzkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik. Qala Ibnu Katsir yadhkuru ta'ala ma manna bihi ala 'abdihi wa rasulihi Isa ibnu Maryam alaihi salam bima ajrahu 'ala yadayhi minal mu'jizat wa khawariqil 'adat ay udhkur ni'mati 'alaika fi khalqi iyyaka min ummin bila zakarin wa ja'ali iyyaka ayatan qati'atan 'ala kamali qudrati wa ala walidatika haitsu ja'altuka burhanan ala bara'atiha mimma ittahamaha bihi adh-dhalimuna minal fahishah wa qala al-qurtubi hadha min sifati yaumil qiyamah ka'annahu qala udhkur yawma yajma'u Allahu ar-rusula wa idh yaqulu li'isa kadha wa dhakara bilafdil madhi, ya. Ini pertama Allah membuka Nabi Isa. Ini ada yang mengatakan bahwa kalimat ini nanti di hari kiamat ucapannya, ya. Tetapi ada juga yang mengatakan Allah mengingatkan Nabi Isa alaihissalam, ingat kamu ketika aku memberikan nikmat kepadamu, ya. Nikmat yang diberikan apa? Nikmat yang diberikan Allah SWT ketika beliau diangkat sebagai seorang rasul. Nabi Isa itu diberikan mukjizat-mukjizat. Mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa itu sesuai apa yang menjadi kehidupan kebiasaan orang di sana, ya. Pada saat itu sihir. Sihir itu sudah menjadi kebiasaan, ya. Sihir sudah menjadi kebiasaan. Maka mukjizatnya adalah mukjizat menghancurkan sihir mereka dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian juga Allah mengingatkan nikmat yang lain, mukjizat Allah, yaitu mukjizat itu sesuatu yang tidak terbiasa, bukan cara-cara biasa yang normal, ya. Mukjizat itu sesuatu yang terjadi bukan secara normal dan secara biasa. Nah, Allah mengingatkan ketika aku menciptakan engkau dari seorang ibu, tanpa ayah. Ini satu mukjizat yang paling besar. Ya, mukjizat yang paling besar itu. Ya. Semua manusia diciptakan oleh Allah, yaitu dari perkawinan laki-laki dan perempuan. Nabi Isa diciptakan dari ibunya tanpa ayah. Sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam, ya. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Ya. Ini semua satu kebesaran-kebesaran yang menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah. Ya. Kemudian juga dengan lahirnya Nabi Isa alaihissalam, orang-orang yang mendakwa dan menuduh Sayyidatuna Maryam karena tanpa suami bisa melahirkan, mendapat tuduhan-tuduhan dari kaumnya pada saat itu, maka dengan kelahiran Nabi Isa ini, apa yang menjadikan tuduhan mereka hilang habis. Sebab apa? Sebab Nabi Isa berbicara di dalam buaian. Ya. Ini Abdullah atani al-kitab wa ja'ala nabiyya. Ya. Dan seterusnya. Ya. Terus pada saat itu, mereka tahu bahwa ini satu kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuduhan-tuduhan mereka kepada nabi kepada ibunya yaitu Sayyidatuna Maryam itu terhapus karena dengan kelahirannya Nabi Isa alaihissalam dan beliau Nabi Isa berbicara di dalam buaian, ya. Kemudian id ayyatuka biruhil qudus aihina kawaituka birruhi tahirah al-muqaddasah Jibril alaihissalam tukallimun nasa fil mahdi wa kahlan ay tukallimun nasa fil mahdi sabiyan wa fil kuhulati nabiyan, ya. Semua hal-hal yang demikian ini Allah memberikan kekuatan kepada para anbiya juga dengan diutusnya Jibril alaihissalam. Ruhil Qudus itu Jibril alaihissalam, ya. Jibril sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, pimpinan para malaikat, ya. Nah, ini Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Isa, ya, kepada seluruh para anbiya, tetapi kepada Nabi Isa ketika Allah memberikan kekuatan dengan diutusnya Jibril. Kemudian nikmat yang lain, Allah mengatakan bahwa engkau telah berbicara kepada orang di sekitarmu ketika engkau dalam buaian. Anak kecil lahir bicara. Ya, anak kecil lahir bicara, ini satu hal yang mukjizat yang paling besar, ya, mukjizat yang paling besar. Nah, mukjizat-mukjizat ini saya terangkan juga, mukjizat-mukjizat para rasul ini bermacam-macam. Nabi Musa ada mukjizatnya, sihir juga, melawan sihir, ya, melawan sihir, diberikan kekuatan Allah melawan sihir, tongkatnya bisa dilempar menjadi ular dan macam-macam, ya. Kemudian Nabi Isa begitu juga macam-macam. Nanti diterangkan di sini mukjizatnya Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Dan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad SAW adalah mukjizat yang paling kuat yaitu Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an ini mukjizat yang tidak mungkin bisa diganggu atau dinodai siapapun, pasti diketahui. Ya, kebesaran Al-Qur'an di situ. Dan Al-Qur'an ini hidup sepanjang zaman sampai hari kiamat. Setiap orang yang membaca menemukan sesuatu pada zaman itu. Menemukan sesuatu apapun ditemukan di dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, Al-Qur'an ini terus berkembang, mukjizat Rasul terus berkembang. Terus berkembang. Tapi para anbiya sebelum Nabi besar Muhammad SAW wafat mereka habis mukjizatnya. Ya. Nabi Muhammad wafat, mukjizat terus berkembang dan makin dipelajari. Terus makin dipelajari, makin orang menemukan ini sehingga Allah mengatakan bahwasanya kalau misalnya lautan itu kau jadikan tinta, habis satu laut samudra, air lagi satu samudra lagi sampai 7 kali tidak akan dapat kau temukan atau kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala tidak bisa terungkap dengan sempurna, ya. Kita bisa bayangkan tintanya laut 7 kali diganti tinta, kita cari, kita tulis maksudnya ya, kita tulis. Oh ini begini, ini maknanya begini, ini maknanya begini, tidak bisa didapat dengan sempurna. Ya, nah ini menunjukkan kebesaran Al-Quran, sehingga setiap zaman ditemukan, orang menemukan, oh ya dalam Al-Quran begini, oh ya dalam Al-Quran begini, ini ditemukan terus sampai nanti akhir zaman. Ya, hingga Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adz-dzikra, yaitu Al-Quran, dan sesungguhnya kami yang menjaganya. Ya, jadi bahasanya bahasa yang memang pilihan, bahasa Arab. Kemudian juga tidak bisa seseorang mempermainkan itu, ya, sebab bahasa Arab ini ada satu kata kadang-kadang maknanya banyak, Nah, kemudian juga syakl, tanda-tanda itu, tanda-tanda fathah, kasroh, dhammah, nah, itu kalau kita rubah bisa menjadi maknanya lain. Jadi lebih mudah orang mengetahui ini ucapannya benar atau tidak. Ini ucapannya memang asli Al-Quran atau tidak, bisa diketahui. Nah, orang yang terbiasa banyak membaca Al-Quran, kalau kita mendengarkan seseorang membaca Al-Quran keliru, tahu langsung. Langsung tahu kita, wah ini keliru bacaannya. Ya, nah, ini mukjizat yang paling besar yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Kemudian Allah menerangkan lagi, di sini diterangkan, tukallimunnas wa id allamtukal kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil ay wadhkur ni'mati 'alaika hina allamtukal kitaba wal hikmah wa hiya al ilmun nafi' ma'at tawrat wal injil. Ingat juga ketika aku ajarkan kau tulis menulis, ketika aku ajarkan engkau ilmu-ilmu yang bermanfaat, ketika aku ajarkan engkau hal-hal yang berhubungan dengan Taurat, ketika aku ajarkan engkau Injil. Ini semua ilmu-ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini adalah bagian-bagian kenikmatan yang diberikan Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya. Kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Allah mengingatkan, ingat itu nikmatku, ya. Begitu juga kita juga diwajibkan kita mengoreksi, mengintrospeksi diri kita, kemudian kita dianjurkan untuk bertafakur, duduk merenung bagaimana nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, ya. Kalau kita duduk sebentar kita bertafakur, subhanallah, bagaimana Allah memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, ya. Sejak kita lahir, sejak kita kecil, kemudian kita mulai dewasa, kemudian kita mulai besar, semua kehidupan kita ini berjalan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah menciptakan kita, Allah membesarkan kita, Allah menjadikan kita berakal, Allah menjadikan kita bisa berbicara, Allah bisa menjadikan kita bisa memanfaatkan anggota tubuh kita, Allah menjadikan kita bisa berkomunikasi, Allah menjadikan kita bisa melihat, Allah menjadikan kita bisa mendengar, Allah menjadikan kita bisa berjalan, Allah menjadikan kita bisa memegang sesuatu, Allah menjadikan kita bisa berpikir. Ini nikmat yang luar biasa diberikan Allah kepada manusia. Tetapi biasanya manusia ini tidak mengetahui besarnya nikmat, kecuali kalau nikmat tadi kehilangan, ya, salah satu dari apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tadi ada yang berkurang, baru dia merasa bahwa kemarin kenikmatan yang luar biasa saya dapatkan, sekarang apa yang saya rasakan itu sudah tidak lagi saya bisa rasakan, misalnya begitu, ya. Sehingga ada penyesalan kadang-kadang, kenapa ketika itu saya tidak banyak bersyukur, ketika itu saya tidak banyak memanfaatkan apa yang diberikan Allah kepada diri saya. Nah, ini kalau penyesalan itu dirasakan di dunia ini masih bisa diperbaiki. Tetapi kalau penyesalan itu nanti dirasakan ketika di akhirat, sudah tidak bisa lagi. Kita kembali tidak bisa. Kita mau minta kembali tidak bisa. Ya, ketika kita kuat, ketika kaki kita kuat, ketika otak kita masih waras, ketika kita masih segar bugar, kita tidak memanfaatkan itu untuk pendekatan diri kepada Allah SWT. Ya. Justru pada saat kita kuat, pada saat fisik kita kuat, kita menggunakannya untuk berbuat maksiat kepada Allah. Waliyadzubillah. Ya. Nah, ini nanti kita menyesal. Tapi kalau kita sekarang ini, di dunia ini kita sadar kenapa kemarin saya begitu? Kenapa kemarin saya tidak melakukan begini? Kenapa kemarin saya bilang, nah, kenapa kemarin kemudian dia niat, hari ini saya taubat, hari ini saya akan kembali menjadi orang yang baik, hari ini saya akan meninggalkan semua perbuatan yang tidak baik, taubat kepada Allah, dihapus semua lembaran yang lama itu. Ya, dengan niat kita yang baik ini, artinya kita masih mendapat kesempatan bertobat. Nah, karena itu, nikmat-nikmat yang diberikan Allah SWT ini, kita tidak tahu harganya. Ketika nanti kalau kita sakit, baru kita tahu harganya. Wah, kemarin saya masih bisa begini, sekarang sudah tidak bisa lagi begini. Ya, lah itu dirasakannya nanti apa? Ketika dia mau melakukan sesuatu, atau dia melihat orang sehat datang mengunjunginya, misalnya. Ya, mengunjungi orang yang sakit. Datang, ketika dia berbaring, dia lihat orang yang sehat. Subhanallah, nikmatnya orang yang sehat. Tapi waktu dia sehat, dia tidak merasakan nikmatnya tadi itu. Ya, karena apa? Karena dia tenggelam di dalam dunia ini tanpa berpikir sedikit pun bahwa semua ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan-kenikmatan ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sekarang ini menghadiri majelis macam ini, maka kita diingatkan, ya, kita diingatkan di dalam majelis ini selalu diingatkan, baik itu lewat ayat Al-Quran, baik itu lewat hadis Rasulullah SAW, baik itu lewat nasihat para ulama, maka kita renungkan kembali, oh ya betul ya, sebab hati ini harus digugah ya, hati ini harus digugah. Kalau digugah hati kita, ya, digugah sadar kita. Ketika kita sadar, kita mengoreksi diri kita, saya punya kekurangannya banyak. Kemarin saya melakukan begini, kemarin saya melakukan begini. Nah, sadar. Lah, kesadaran itu insya Allah menjadi obat memperbaiki kekurangan-kekurangan kita di masa yang lalu. Tetapi kalau kita sadar bahwa kita kurang, kemudian apa? Kita katakan nanti insya Allah pada satu saat saya akan memperbaiki. Enggak terus bertobat, tidak terus merubah cara-cara dan sikap yang tidak baik, maka itu nanti akibatnya penyesalan. Pasti penyesalan. Penundaan itu pasti penyesalan. Apapun yang kita tunda, pasti penyesalan. Ya. Mau melakukan khair, ditunda, menyesal. Ya. Mau berbuat begini, meningkatkan ibadah, ditunda, menyesal. Ya. Penyesalan, penyesalan, penyesalan. Akhirnya sampai pada saatnya kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah kembali, tidak bisa lagi kita berbuat apa-apa. Insya Allah, majelis semacam ini menggugah diri saya dan saudara-saudara sekalian untuk selalu mengoreksi diri kita. Kita ini banyak kekurangan, ya. Kita banyak kekurangan. Sangat-sangat banyak kekurangan. Nah, sehingga jangan terus kita mengatakan banyak kekurangan, banyak kekurangan, banyak kekurangan. Tidak pernah kita memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Nah, kalau kita tidak memperbaiki kekurangan kita, yang merugi diri kita, yang merasa menyesal juga kita sekalian. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita, menjadikan kita orang-orang yang saleh, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, menjadikan kita orang-orang yang dicintai dan mencintai Allah, dicintai dan mencintai Rasul, dicintai dan mencintai salihin, dicintai dan mencintai para ulama, dan insya Allah menanamkan rasa kasih sayang di antara kita sekalian. Dan insya Allah, Allah memudahkan di dalam kita mencari nafkah. Allah memudahkan di dalam kita mengarungi hidup ini, menjadikan hidup kita hidup yang penuh kebahagiaan, bahagia dunia, bahagia akhirat, diri kita, keluarga kita, sanak kerabat kita, saudara-saudara kita, sesama, seiman dan seagama. Dan insya Allah, Allah mengampuni semua kekurangan dan kesalahan kita di masa yang lalu, kekurangan dan kesalahan keluarga kita, kekurangan dan kesalahan kedua orang tua kita, dan insya Allah diakhiri usia kita dengan husnul khatimah. Mari kita lanjutkan beberapa nasihat penting yang dibawakan oleh Al-Habib Muhammad bin Hadi. Beliau mengatakan, irhamu ikhwanakumul mu'minin al-ahya wal-amwat al-mauta fi guburihim mithla al-gharga fil bahr muntaziruna man yunajjihim min al-gharq imma yamuddu lahum hablan aw ya'khudhu bi aydihim fahum muntaziruna da'wah min akhin aw sahibin aw waladin aw sadaqatin aw qira'ati qur'an aw salah 'ala an-nabiyil mukhtar wa man nasiya ikhwanahu wa ahlahu wa huwa fid dunya idza mata yansahu agaribuhu wa ghairuhum misal ma yansahum ma yunasihim ya ini ada hubungannya alhamdulillah apa yang saya bicarakan tadi. Al-Habib Abdullah Habib Muhammad bin Hadi dia mengingatkan kepada kita bahwa hendaknya kita ini mengingat saudara-saudara kita ya. Sebab mengingat saudara-saudara kita, baik yang sudah mendahului kita maupun yang masih hidup, tanamkan rasa kasih sayang kita kepada mereka. Ya, baik yang meninggal maupun yang masih hidup, ini ajaran rahmah yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ya, Rasulullah itu diutus membawa rahmat. Kita umatnya diperintahkan melanjutkan rahmatnya Rasulullah SAW. Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami Allah tidak mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Siapa yang merasakan rahmatnya Rasulullah? Manusia yang beriman. Kemudian siapa? Yang tidak beriman, yang tidak seagama, makhluk Allah yang lain ini merasakan rahmatnya Rasulullah SAW. Sehingga Allah mengatakan al-alamin, alamin ini alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Besar betul kedudukannya Rasulullah SAW. Alam semesta termasuk malaikat semua dapat bagian dari rahmat itu. Ya. Lah yang paling bahagia sebetulnya siapa? Yang paling bahagia sebetulnya kita sekalian ini. Sebab kita menjadi apa? Menjadi umat yang lebih besar Muhammad SAW. Kemarin saya mendengarkan ada beberapa nasihat mengatakan bahwa kalau umat Muhammad ini ada yang diazab oleh Allah SWT, malaikat nanti bertanya, Subhanallah, kok sampai kamu bisa diazab umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mestinya kamu tidak terkena azab. Soalnya apa? Soalnya ini semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini rahmah. Allah mencintai Rasulullah, Allah mencintai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok kamu tidak kebagian dari rahmatnya? Kamu tidak kebagian dari cintanya Allah Subhanahu wa taala, padahal kamu tergolong umat yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang salah siapa? Manusianya, kebangetan, ya. Karena itu kalau kita sudah tahu bagaimana kecintaan Allah kepada Rasul, bagaimana kecintaan Allah kepada umatnya Muhammad SAW, bagaimana rahmatnya Allah kepada Rasul, bagaimana rahmatnya Rasulullah kepada umatnya, bagaimana rahmatnya Allah kepada umatnya, maka kita jangan keluar dari tempat ini, dari lingkup ini. Tetapi kalau kita keluar, dipanggil sini, masuk bersama ini, menolak, enggak. Terus bergelimang dengan maksiat. Terus macam-macam yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang digariskan Allah dan Rasulnya. Maka orang yang demikian ini adalah orang yang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dikatakan sayangi orang-orang itu. Tanamkan kasih sayang kepada orang-orang yang sudah mendahului kita dan orang-orang yang masih hidup. Nah, sebab orang-orang yang sudah mendahului kita dikatakan seperti orang-orang yang tenggelam di dalam air. Memerlukan apa? Memerlukan ada orang yang mengulurkan tali, narik. Ayo, ayo saya selamatkan. Ya, seperti orang yang nyemplung ke dalam sumur. Atau orang yang masuk ke dalam air di bawah. Taruh, ayo, ayo, tarik. Nah, ini maunya begitu orang yang dikubur ini. Ya. Kemudian juga membutuhkan tangan yang diulurkan untuk menyelamatkan dia. Ya. Karena itu, apa itu tali? Apa itu tangan yang kita ulurkan buat mereka? Doa bagi mereka, ya. Atau sedekah bagi mereka, ya. Atau kita banyak orang-orang itu pernah berbuat sedekah. Kemudian sholatnya mereka, kemudian amal-amal mereka, ini semua seperti tali dan seperti tangan yang diulurkan menyelamatkan mereka dari tenggelam di air laut atau di tempat yang lain. Ya. Karena itu supaya kita berdoa buat mereka. Kemudian rahmat kepada orang-orang yang masih hidup, nanti insya Allah mungkin dilanjutkan pada pengajian yang akan datang. Ini yang penting, bahwa menanamkan rasa kasih sayang ini penting sekali, termasuk yang sudah meninggal, sudah mendahului kita, dan termasuk orang-orang yang masih hidup. Nah, insya Allah kalau rasa kasih sayang itu kita tanamkan, nah maka insya Allah kita sebagaimana satu keluarga dan satu rumah tangga yang terjalin dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad لساني بحمد الله قد علنا شكرا على نعم لا أستطيع لها حسرا على نعم لا أستطيع لها حسرا فما ساعة مرت علي ولحظات من الوقت إلا جددت عندي البشرى من الوقت إلا جددت عندي البشرى ومن فضل ربي أرتجي من نواليه دوام الذي ولا وأن يشرح الصدر دوام الذي ولا وأن يشرح الصدر عليه اعتمادي وهو ذخري وملجئي وكم قد حباني من مواهبه برا وكم قد حباني من مواهبه برا هو الله ربي قد وقفت ببابه أناجيه يا من يعلم السر والجهر أناجيه يا من يعلم السر والجهر ومن حيث ما سار الحبيب محمد وأتبعه خذ بي ويسر لي اليسرى وأتبعه خذ بي ويسر لي اليسرى بجاه رسول الله أشرف مرسل وعلى الورى فضلا وأرفعهم قدرا وعلى الورى فضلا وأرفعهم قدرا عليه صلاة منك تغشاه دائما مكررة تستغرق العد والدهر مكررة تستغرق العد والدهر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله. Beberapa nasihat di sini Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, beliau menerangkan bahwa aku tidak henti-hentinya selalu mengumandangkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang tidak satu manusia pun bisa menghitung berapa besarnya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seseorang yang mau menjaga nikmat itu, maka tidak ada jalan lain kecuali selalu meningkatkan syukur. Dan syukur yang terbaik bukan hanya sekedar ucapan dengan lisan, tetapi dengan perbuatan, artinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga menerangkan atau menunjukkan bahwa bagaimana merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berdiri di pintu Allah, mengharapkan rahmatnya Allah, mengharapkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia yang lemah, kita manusia yang banyak berbuat kesalahan. Allah memberikan kenikmatan tetapi kita banyak berbuat maksiat. Dan beliau tadi mengajarkan kepada kita sekalian, mengajak agar kita selalu minta Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mengikuti, memudahkan kita untuk mengikuti jalannya Rasulullah. Memudahkan kita untuk mengikuti orang-orang yang berada di belakang Rasul. Para sahabat, para solehin, dan lain-lain. Nah, insya Allah, kalau kita bersama di dalam garis mereka, insya Allah terus kita bersama mereka. Terus di dunia ini kita mendapatkan apa yang dikatakan bahwa setiap saat, Habib Ali mengatakan, setiap saat karena banyak bersyukur, karena banyak mengenang nikmat Allah SWT, setiap saat berita gembira, berita gembira, berita gembira diberikan. Ya, artinya apa? Orang tadi merasa apa? Makin mantap, makin mantap, makin mantap, makin tenang hidupnya. Ya, setiap kita bersyukur, setiap kita mewujudkan syukur, ya, dari nikmat Allah SWT, kenikmatan yang tidak bisa kita hitung besarnya, banyaknya. Maka ketika kita mengungkapkannya itu, baik dengan lisan, baik dengan perbuatan, maka berita-berita gembira, ketenangan, kebahagiaan itu pasti kita rasakan dalam hati kita. Ya, insya Allah kita belajar demikian. Ya, kita jaga banyak bersyukur, jauhkan diri kita dari berbuat maksiat. Kemudian di dalam kita melakukan ibadah, kita jaga sebaik-baiknya. Ya, sholat kita insya Allah kalau baik, maka ketika kita setelah salam, kita rasakan ada kenikmatan lain di dalam sholat ini. Ya, ketika kita melakukan ibadah yang lain, ya, kita membaca Al-Quran dalam keadaan konsentrasi, tenang, kita baca, selesai kita baca Al-Quran, ada kenikmatan lain. Ya, kita banyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian kita banyak berzikir, kita membaca doa-doa dan berzikir. Ketika kita selesai berzikir dan membaca doa, kita rasakan ada kenikmatan lain. Sebab apa? Sebab kita membuka kontak kita dengan siapa? Allah SWT. Nah, kalau kontak ini kita buka dengan Allah, maka kontak itu setrumnya masuk ke sini. Ya. Dari sini ke sana, dari sana ke sini. Nah, kalau sudah nyetrum, alhamdulillah. Terus yang menjadikan kita tenang apa? Kita punya pegangan yang paling kuat Allah. Makin mantap, makin kuat pegangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita menjadi muslim yang kuat, tangguh ya, dan selalu membuka kontak selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha bila digabul oleh kibala usulah kulihal illa arwah walajidna walajikum wa'adana wa'adakum wa'adal muslimin wa man amara hadal masjid wa abdallah fi usaddiqin alaih wal gaibin bi hukuk sabikan walahikan wa masyaykhina mu'alimina bi dina wa dawil hukuk alaihna ajma'in bi anna Allah ya'afir lahum wa irhamhum wa yitakhashahum bil rahma wal maghfira wa yu'uli darajatim il jannah wa yanfa'una bi asrarihim anwarihim وعلوم ابن فهد بالدين والدنيا والآخرة وبحقهم عن الله وأسرارهم عند الله أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين فكنا وإياكم في دين ويعلمنا التأويل ويهدينا وإياكم إلى سواء السبيل ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه ويجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتبركنا من بعده تبركا معصوما ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويحسن أخلاقنا ويسع أرزاقنا من غير تعب ولا مشقة مع لطف العافية الصحة والسلامة والتوفيق والهداية ويحفظنا ويحفظ أولادنا ويبارك لنا بالمال والأهل والعيال ويكفينا شر ما تأتيه بالأيام والليالي وأن الله يبارك إياكم حاج بيت الله الحرام زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويطول عمر عمركم في طاعة الله وطاعة الرسول ويتكرم عنا وعليكم سن الخادم عن الموت في خير والعافية والسلامة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكنا وفكر لنا واقرا بادل لنا في ديننا مع أهل الفطر والزا وذكر رب وافقنا وافقهم لنا ارتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر بر الله منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رشد البنون واغفر استر واغفر عن كل فتر واصلح المصطفى على الحق تعالى والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله